Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa lijami'il muslimin wa lijami'i masyayikhina ajma'in. Amma ba'du. Bisanadil muttasil ila Imam Al-Hafiz Ali ibn Ahmad ibn Ali ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala annahu qala fi kitabih Al-Bulugh wal Maram Kitabuz Zakah قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى رضي الله عنه إلى اليمن فذكر الحديث وفيه أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم متفق عليه واللفظ للبخاري. قال عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصداقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل 5 شاة. ini zakat hewan. Zakat hewan ternak. Seperti hadis ini dikenal dengan kitab Abi Bakrin. Ini unta. Batas nisab unta adalah 5 ekor. Maka sampai dengan unta ini berjumlah 25. Maka setiap 5 ekor dikeluarkan 1 ekor kambing. Ini syatun, 1 ekor kambing. Jadi, jika unta tadi sampai 10 ekor, maka dikeluarkan 2 ekor kambing. Jika 15 ekor, 3 ekor, 24, sedangkan 25, ini yang kurang dari 25. Sampai 25 ekor, maka dikeluarkan bintu makhab, yakni unta berumur setahun. فإذا بلغت 25 إلى 35 jika jumlah unta yang dimiliki oleh si peternak tadi 25 ekor sampai 35 ekor fa fiha bintu makhat yakni anak unta betina yang berusia genap 1 tahun masuk pada tahun kedua fa fiha bintu makhat unta. Fa'in lam takun fabnu labun zakarun. Jika tidak ada bintu makhat, maka dengan ibnu labun. Ibnu labun yang unta jantan, anak unta jantan yang berusia genap 2 tahun. Masuk pada tahun ketiga. Fabnu labun zakarun. Fa'idha balagat sittan wa salasin ila khamsin wa arba'in. Jika unta tadi mencapai bilangan 36 ekor sampai pada bilangan 45 ekor, fa fiha bintu labun unta, maka dikeluarkan unta betina yang berusia genap 2 tahun masuk pada tahun ketiga. Fa iza balagat sittan wa arba'in ila sittin fa fiha hiqqatun taruqatu al-jamal. Yani, jika mencapai bilangan 46 sampai 60 ekor, maka dikeluarkan 1 ekor unta betina yang berusia unta hiqqah, yang berusia genap 3 tahun masuk pada tahun keempat. Fa iza balagat wahidatan wa sittina ila khamsin wa sab'ina, jika jumlah unta tadi mencapai bilangan 61 ekor sampai bilangan 70, fa fiha jaza'atun. Yani unta betina yang genap berusia 4 tahun masuk tahun kelima. Fa iza balagat sittan wa sab'in, jika sampai pada bilangan 76 ekor, ila tis'in sampai 90, fa fiha bintalabun, maka dikeluarkan darinya dua ekor bintu labun. Ini bintu labun tadi, unta betina yang genap berusia 2 tahun. Fa'idha balagat ihda wa tis'ina ila 20 wa mi'ah. Jika jumlah unta yang diternakkan tadi mencapai bilangan 91 ekor hingga 120 ekor, fafiha hiqqatan, maka dia dikeluarkan dua hiqqah, yaitu unta betina yang berusia genap 3 tahun masuk pada tahun ke-4. Taruqata al-jamal. Taruqata al-jamal. Fa'idha zadat ala 20 wa mi'ah. Jika unta tadi lebih dari 120 ekor, fafi kulli 40 bintu labun, maka bilang jumlah tadi dihitung, jika setiap 40 ekor itu dikeluarkan satu bintu labun, wafi kulli 50 hiqqah, setiap 50 ekor maka dikeluarkan satu hiqqah. Misalnya jumlah unta tadi totalnya 160 ekor. 160 ekor maka dapat dikeluarkan setiap 40 ekor satu ekor bintu labun. Berarti untuk 160 ekor harus dikeluarkan 160 ekor dibagi 40, berarti 4 bintu labun. Jika jumlah unta tadi adalah 150 ekor, maka dapat dikeluarkan 3 hiqqah. Wa man lam yakun ma'ahu rabbaha. Dan jika seorang dalam keadaan demikian, illa ayyasha'a rabbaha, pemilik unta tadi ingin bersedekah, maka ini dibolehkan. Pada zakat ghanam, yakni kambing yang digembalakan, zakat 40 ila 20. Jika 40 ekor sampai ekor masyatin syatun. Ya, ini satu ekor kambing pun. Bagus, Pak. Wa fi sadaqatil ghanami fi sa'imatiha, sa'imah yakni yang digembalakan, idza kanat 40 ila 20 wa mi'ah. Jika kambing tadi berjumlah 40 ekor sampai 120 ekor, syatin wa mi'ati syatin syatun. Ini dikeluarkan satu ekor syah. Satu ekor kambing. Sini. Duduk di bawah. Fa'iza zadat ala 20 wa mi'ah ila mi'atain. Jika lebih dari 120 sampai 200, fafiha syatan, maka dua ekor kambing. Fafiha syatan. Fa'iza zadat ala mi'atain ila salasi mi'ah, fafiha salasus syiah. Jika jumlah kambing keseluruhan lebih dari 200 sampai 300, maka 3 ekor. Fa iza zadat ala 300 fa fi kulli 100 syatun, Maka untuk setiap 100 dikeluarkan satu ekor kambing. Fa iza kanat sa'imatur rajuli naqisatan min 40 syah. Jika gembala kambing tadi kurang dari 40 ekor, syatan wahidan falaisa fiha sadaqah. Dari 40 ekor tadi kurang hanya satu ekor saja, maka tidak ada kewajiban zakat baginya illa ayyasha rabbaha, illa ayyasha mali. Yasha'a rabbuha. La ayyasha'a malikuha. Wala yujma'u bainal mutafarriq. Tidak boleh digabungkan gembalaan yang memang terpisah. Wala yufarriqu bainal mujtami'. Tidak boleh dipisahkan gembala yang memang disatukan. Khasyiatas sadaqah. Dengan sebab khawatir sadaqah. Misalnya, dua orang peternak masing-masing memiliki 40 ekor kambing. Jika memang dari awal pengembalaan mereka mengembalakan secara terpisah, maka tidak boleh digabungkan. Artinya masing-masing harus mengeluarkan satu ekor. Tidak boleh digabungkan lantas keduanya mengeluarkan satu ekor. Satu ekor dikeluarkan atas nama dua orang ini. Tapi jika dia digembalakan dari awal secara bersama pada tempat pengembalaan yang sama, dan seterusnya dari syarat-syarat ini disebutkan dalam kitab fikih, maka tidak pula boleh dipisahkan. Cukup 80 ekor tadi, maka dikeluarkan satu ekor kambing. Atau misalnya dalam keadaan seorang membuat khilaf untuk tidak mengeluarkan zakat. Pengembala yang pertama memiliki 30 ekor kambing. Pengembala kedua memiliki 20 ekor kambing. Dari awal pengembalaan mereka mengembalakannya pada secara bersamaan. Maka total kambingnya adalah 50 ekor. Tidak boleh dipisah sehingga 30-20 sehingga masing-masing tidak mengeluarkan zakat. Tetapi harus tetap dihitung satu karena dari awal disatukan sehingga mereka berdua harus mengeluarkan satu ekor kambing untuk jumlah 50 ekor kambing yang mereka miliki. Ini maksudnya. Wa makana min khalitaini fa innahuma yataraja'an bainahuma bisawiyah wala yukhraju fis sadaqah harimah wala dhatu awarin wala taisun illa ayyasha'al musaddiq. Wa fi riqah rub'u ushri fa illam takun illa 90 wa 100 fa laysa fiha riqah. Ini fiddah rubu' ushri, seper 40. Fa illam takun illa 90 wa 100 fa laysa fiha sadaqah illa ay sha'a rabbuha wa man balagat 'indahu min al-ibili sadaqah. Sadaqatu al-jaza'ati wa laysat 'indahu jaza'atun wa 'indahu hiqqah fa innaha tuqbalu minhu al-hiqqah wa yaj'alu ma'aha syataini inistaisarata lahu aw 20 dirhaman wa man balagat 'indahu sadaqatu hiqqah wa laysat 'indahu hiqqah wa 'indahu jaza'ah fa innaha tuqbalu minhu al-jaza'ah wa yu'tihi al-musaddiqu 20 dirhaman aw syataini. Rawahu al-Bukhari. Ini jika jika dia harus mengeluarkan jaza'ah namun dia tidak memiliki jaza'ah. Dia hanya memiliki hiqqah, atau dia harus mengeluarkan hiqqah tapi dia hanya memiliki jaza'ah, maka dengan cara kompensasi demikian kan dikonversikan demikian. Qala wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ila al-Yaman فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة. تبيع يعني tabi, ya ini anak sapi yang berusia genap 1 tahun masuk pada usia 2 tahun. Demikian. Fa'amar ayyak khuda min kulli 30 baqarah tabi'an au tabi'atan. Yang telah genap 1 tahun masuk pada usia 2 tahun. Setiap 30 ekor. Wa min kulli 40, setiap 40 ekor musinnah. Musinnah yang telah sempurna 2 tahun. Masuk pada tahun ketiga. Wa min kulli halim dinaran. Ya ini baligh. Dinaran. Au adlahu ma'afira. Yang setara nilainya dengan itu. Rawahul khamsah wal lafdhu li Ahmad wa hasanahu at-Tirmidzi wa asyara ila ikhtilafi fi waslihi wa sahahu Ibn Hibban wal Hakim. Qala wa 'an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amri bin Al-As. Amr bin Shu'aib an abihi, yani abi li amrin wa huwa Shu'aib, an jaddihi, yani jaddu li abihi wa huwa Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'khazu sadaqatul muslimina 'ala miyahihim. Rawahu Ahmad wali Abi Daud, wala tu'khadu sadaqatuhum illa fi durihim. Ini di tempat mereka berada. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala farasihi sadaqah. Rawal Bukhari wa li Muslim wa laisa fil 'abdi sadaqatun illa sadaqatul fitri. Ini tidak ada zakat atas kepemilikan tunggangan yang memang digunakan sebagai tunggangan ataupun pada budaknya. Demikian juga pada rumah yang ditempatinya. Adapun jika hewan tadi adalah komoditi perdagangan, maka ada zakatnya sebagai zakat perdagangan. Qala wa'an Bahz ibn Hakim an abihi an jaddihi qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli sa'imatin ibil fi 40 bint labun la tufarraqu ibilun an hisabiha man a'taha mu'tajiran biha falahu ajruha wa man mana'aha fa inna akhidhuha wa shatra malihi azmatan min azamat rabbina la yahillu li ali muhammadin minha shay'un. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa Sahih al-Hakim wa 'allaq Syafi'i qawla bihi 'ala tsubutihi. Hadis ini hadis hasan, dan ini menunjukkan bahwasanya keluarga Muhammad tidak mendapatkan, tidak boleh menerima sedekah baik yang wajib ataupun tidak. Mereka hanya boleh menerima hadiah. Ada sebagian orang yang mengaku bagian dari Ahlul Bait tetapi meminta sedekah. Maka ini tentu suatu hal yang ganjil. Qala wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kanat laka 100 dirham wa hala 'alayha al-haul fa fiha 5 darahim. Jika seorang memiliki dirham dengan jumlah 200 dirham, maka wajib untuk dikeluarkan dari 200 dirham tadi 5 dirham. Jadi 5 per 200 atau 1 per 40. 2,5%-nya. Ini 200 dirham setara dengan dirham terbuat dari perak. Ya, ini perak dengan bobot 595 gram lebih kurang. Jika kita konversikan dengan uang kita hari ini, perak 595 gram lebih kurang sekitar 6 juta sekian. Ini nanti kita gunakan untuk mengkiaskan zakat-zakat yang memang dikiaskan pada zakat emas dan perak. Walaysa 'alaika syai'un hatta yakuna laka 20 dinar wa hala 'alaiha al-haul fa fiha nisfu dinar. Adapun dinar, yakni uang mata uang emas, maka nisabnya adalah 20 dinar, 20 dinar. Dan jika telah mencapai nisab ini dan berlalu haul, maka dikeluarkan untuk 20 dinar tadi setengah dinar, yakni sama 2,5%-nya. Maka tinggal dihitung dengan demikian. Jika seorang memiliki emas di awal mencapai nisab 20 dinar, kemudian sejak pertama sekali mencapai nisab 20 dinar ini sampai pada berlalu 1 tahun dan total seluruh emasnya ternyata 30 dinar, maka dikeluarkan 2,5% dari 30 dinar tadi. Demikian juga perhitungan perak. Famazada fabihisabi zalika. Famazada fabihisabi zalika. Walaysa fi malin zakatun hatta ya'ula alayil haul. Bahwasanya zakat ini harus ada haulnya. Rawu Abu Daud wa Hasan wa qad ikhtalafa fi raf'ihi. Wali Tirmizi an Ibn Umar, man istafad malan fala zakat alaihi hatta yahula alaihi alhaul wa raji waqfuhu. Qala wa an Ali radhiyallahu anhu qala laisa fil baqar al awamil sadaqah. Ini sapi yang dipekerjakan, maka tidak ada zakat. Rawahu Abu Daud wa Dharqutni wa rajihu waqfuhu aidah. قال وعن عمري بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف وله شاهد مرسل عند الشافعي على كل حال حتى anak yatim pun wajib dikeluarkan zakatnya jika memenuhi syarat, memenuhi nisab dan haulnya. Hanya saja di sini Nabi memberikan tanbihat bahwasanya jangan sampai harta tadi diendapkan begitu saja sehingga dia habis hanya untuk sedekah saja. Maka orang yang mengurusi urusan anak yatim, yang menjadi walinya, yang menangani hartanya sampai anak ini dewasa dan mampu untuk menangani hartanya sendiri, maka hendaknya mereka menggulirkan harta ini sehingga dia bertambah ataupun ya, dia tidak semata-mata habis karena sedekah saja atau zakat saja. Kalau an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun bi sadaqatihim qala Allahumma shalli alaihi muttafaqun alaihi. Ini doa bagi orang yang menerima zakat kepada orang yang untuk orang yang menunaikan zakat. Ali radhiyallahu anhu anna al-Abbas radhiyallahu anhu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'jili sadaqatihi qabla an tahilla fa rakhasa lahu fi dhalika rawahu Tirmidzi wal Hakim. Hadis ini hasan dengan seluruhnya. Qala wa an Jabir radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala laisa fi maduna khamsi awaqi min alwarq yakni perak sadaqah duna khamsi awaqi min alwarq sadaqah wa laisa fi maduna khamsi dudin dudin min alibil sadaqah. Ini jumlah mujma'u min alibil min 3 ila 10. وليس في ما دون خمسة أوساق وساق. Ini satu wasak itu 60 sa. 60 sa. من التمر صدقة. رواه مسلم. وله من حديث أبي سعيد ليس في ما دون خمسة أوساق من التمر ولا حب صدقة. وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. Ini zakat pertanian dari biji-bijian. Maka nisabnya adalah jika hasil panen tadi mencapai 5 wasak. Satu wasak itu 60 sok. Berarti 5 kali 60, 300 sok. Maka itu nisabnya dan dikeluarkan darinya. Zakat. Jika kurang dari itu maka tidak ada zakat baginya. Qala wa an Salim ibn Abdillah an abihi ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fima saqatis sama' wal uyun au kana athariyan athariyan al ushru wa fi ma suqiya bin nadhi nisful usr. Yang dikeluar yang pertanian tadi jika diairi dengan menggunakan biaya maka dikeluarkan zakatnya 5%. Namun jika diairi dengan air yang tanpa menggunakan biaya seperti dengan air dari curah hujan atau dari sungai saya tanpa biaya apapun maka 10%. Rawahul Bukhari wali Abi Daud au kana ba'lan al-ushru wa fi ma suqiya bis-sawani aw an-nadhi nisful usr. Qala wa an Abi Musa al-Ashari radhiyallahu anhu wa Mu'ath radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahum la ta'khudha fi sadaqati illa min hadhihi al-asnaf al-arba'ah asy-sya'ir wal-hintah waz-zabib wat-tamri rawahu Dharqutni wal Hakim. Hadis ini hadis sahih. Qala wa Dharqutni an Mu'ath qala fa amma al-kissa wal bittih wal-rumman wal-qasab faqad afa anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa isnaduhu dha'if. Qala wa an Sa'd ibn Abi Hathmah radhiyallahu anhuma qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharastum fakhudhu wa da'u thuluts fa in lam tad'u thuluts aw thuluts fad'u ar-rubu'. Rawahu al-Khamsah illa Ibnu Majah wa Sa'd ibn Hibban wal Hakim. Qala wa an At-Tab ibn Asid radhiyallahu anhu qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yukhrasa al-inabu kama yukhrasu an-nakhlu wa tu'khadhu zakatuhu zabiban. Rawahu al-Khamsah wa fihi inqita'. Qala wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jadihi anna imra'atan atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahab natun laha wa fi yad ibnatiha maskatan maskatan tasniyah miskah wa hiya as-siwar sawar maskatan min dhahab fa qala laha atu'tina zakata hadha qalat la qala ayasurruki ay yusawwiraki Allahu bihima yawmal qiyamah siwaraini min nar faalqathuma. Rawahu al-thalathah wa isnaduhu qawiyun wa sa'u al-hakim min hadisi Aisyah. Terkait dengan perhiasan, maka perhiasan emas ataupun perak, wallahu alam, pendapat yang kami pilih bahwasanya ada zakatnya jika memang emas dan perak tadi mencapai nisabnya dan berlalu haul satu, berlalu haulnya. Adapun jika tidak, maka tidak. Qala wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha kanat talbasu awdahan min dhahab fa qalat ya Rasulullah akanzun huwa qala fa qala idza addaiti zakatahu fa laysa bikanzin. Rawahu Abu Daud wa Dharqutni wa Sa'u al-Hakim. Qala wa an Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nukhrija sadaqah min alladhi nu'idduhu lil bai'. Rawahu Abu Daud wa isnaduhu layyin. Ini zakat perdagangan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa fi rikazi khumusun. Muttafaqun alaih. Rikaz 1/5. Khumus. Ini harta yang terpendam di dalam bumi yang merupakan peninggalan orang-orang musyrik. Orang-orang dulu. Ini rikas. Maka dia dikeluarkan di saat itu juga sejumlah 1/5. Berapapun jumlahnya tidak dihitung. Tidak ada nisab dan haulnya untuk rikas. Adapun yang perdagangan tadi. Maka dia dihitung sejak dimulai dari mencapai nisabnya. Jika seorang pedagang. Sejak mulai dia berdagang. Seluruh omset perdagangan yang mencapai nisab. Maka dia dihitung haulnya, mulai perhitungan haulnya. Nanti di akhir tahun, maka dihitung seluruhnya, dihitung omset perdagangannya, termasuk komoditi perdagangannya dengan atau aset perdagangannya. Yang dihitung dari aset perdagangan ini adalah nilai jual dari aset perdagangan tersebut, bukan nilai ketika dia membeli. Ditambah dengan modal yang masih dia pegang atau apa yang telah didapatkan dari perdagangan tadi. Kemudian ditambahkan dengan piutang yang dapat diharapkan kembalinya. Kemudian setelah itu dikurangi dengan bebannya seperti hutang dan yang lainnya, baru dari bersih itu dikeluarkan zakatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.